Para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang kamu gampang tapi urip. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab, asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas, saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus, tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah, asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita, karena kita punya ilmu, ya mungkin kita punya keekhasan-keekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan, Mahirul muslimin, waman sadda sadda fin nar, alikum bil jama'ah, fa'inna yadawahi ma'al jama'ah, waman sadda sadda fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu gak boleh hidup sendiri, sendiri. Waman sadda sadda fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya karena itu tadi, ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi Izzatil Islam wal Muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik, ya sekolahnya Muhammadiyah. Enggak ada madrasah, ada turutan, ada agar penceng, jasanya wong NU. Oh, ada sekolahan yang bisa bersaing dengan non-Muslim, wong Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi sak orisinil-orisinil kelompok kecil itu luwe ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas-ngepas no dawe Nabi. Yang sing rambutnya diping nih lho. Sing tenggene japos bodohnya beda mek bodoh kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual. Pernah lihat di Metro wawancaranya ketua jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah, sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Umar Bakar itu rambutnya apa? Di apa itu? Disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir. Katanya Nabi kalau sholat isya sulusulel. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian binten 23 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang nganggep kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat cek rapati wajib, zino rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu, ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan. Yaitu bil hikmati wal ma'idwatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi.